بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Ni'matul Ukhuwah yang masih tersisa 3 atau 4 judul pembahasan. Kemudian setelah itu kita melanjutkan pelajaran kita yang terhenti sebelum datangnya bulan Ramadhan. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuki pembahasan tentang Al-Hadiyah, anjuran untuk saling memberikan hadiah. Sebab memberikan hadiah akan menumbuhkan perasaan cinta seorang muslim kepada yang lainnya. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya, masih tentang permasalahan hadiah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, at-tanazzuhu 'anil manni bil hadiah. At-tanazzuhu 'anil man bil hadiah, menjauhkan diri dari al-man. Yang dimaksud al-man yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian, menyebutkan apa yang dia berikan kepada orang lain ataukah kepada orang yang pernah diberikan hadiah tersebut. Apabila seorang memberikan hadiah kepada orang lain, kemudian suatu ketika di hari-hari yang berikutnya terjadi pembicaraan tentang orang yang pernah dia berikan hadiah itu. Saya bertemu si fulan kemarin di pasar. Si fulan yang mana ya? Itu si fulan yang begini-begini bentuknya. Oh, fulan yang pernah anak kasih hadiah itu ya? Ya. Yang pernah anak kasih ini, itu. Dia sebutkan apa yang pernah dia berikan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak sepantasnya. Dan ini dikhawatirkan akan menumbuhkan sifatur riya, sum'ah, ingin memamerkan apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Maka di sini beliau berikan peringatan, at-tanazzuh 'anil manni bil hadiyah. Hendaklah seorang mensucikan dirinya, membersihkan diri dari al-man, menyebut-nyebut hadiah yang pernah dia berikan. Wahdharil manna bil hadiyah, dan berhati-hatilah kamu dari menyebut-nyebut pemberian berupa hadiah yang pernah engkau berikan. Li'annaka lan tastafida illa al-adha wal munafara ma'ama fil minnati min al-wa'id syadid. Sebab engkau tidak akan mendapatkan faedah kecuali al-adha. Engkau mengganggu seorang, engkau memudaratkan. Bukan kemaslahatan yang kau dapatkan. Ya. Namun orang akan semakin jauh dari kamu. Oh, ini orang kalau dia memberi sesuatu kepada orang lain sering disebut-sebut, fulan saya berikan ini, fulan saya berikan itu. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sembunyikan. Apalagi kata beliau, dalam perkara ini telah datang ancaman yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala, atau ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketiga perkara itu, al-mannan wal munfiq sil'atahu bil halif al kadhib wa al musbil. Al mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, apa yang pernah dia berikan pada seorang. Yang kedua, orang yang berjual beli, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan seorang yang musbil, orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kakinya. Maka ketiga golongan ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan berdialog dengan mereka, Allah tidak perhatikan mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka. Menunjukkan bahwa tiga perkara ini merupakan dosa-dosa yang besar. Min kabairiz dzunub. Wa min al-lawm alladhi anta jadidun bil ibti'adi anhu ghayat al-bu'di isti'dhamul hadiyah. Dan termasuk di antara celaan yang engkau sepantasnya lah untuk menjauhkan diri darinya dengan sejauh-jauhnya, yaitu isti'dhamul hadiyah, menganggap hadiah yang diberikan itu besar. Menganggap bahwa apa yang dia berikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau dia memberikan sesuatu kepada orang, itu dia menganggap pemberian ini, yakni subhanallah, sesuatu yang sangat besar sekali. Ya tentunya hadiah patut untuk kita hargai. Nah, sekecil apapun itu, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Namun bagi yang memberikan ini, tidak sepantasnya dia ketika dia berikan pada seorang, dia merasa punya jasa besar kepada orang itu yang pernah dia berikan. Ya, senilai apapun yang pernah dia berikan pada seorang. Oh si fulan, oh pernah fulan itu saya belikan motor si fulan itu. Ya disebut-sebutkan pada orang. Karena dia menganggap ini suatu hal yang besar, maka dia sebut-sebutkan. Ya, setiap ketemu seorang ada hubungannya dengan fulan yang pernah dia belikan hadiah atau pemberian hibah, maka disebut pemberian itu. Fa huwa akhul minna, maka ini adalah saudaranya al-minna, menyebut-nyebut pemberian. Ya, karena seorang ketika dia menganggap apa yang dia berikan itu besar, ya, luar biasa, maka akan menyeret dia untuk melakukan hal ini, al-minna. Dia akan menyebut-nyebutnya. Nah, ya subhanallah, kalau dia simpan, tidak dia sebutkan, cukup dia mengetahui dalam hatinya, tidak perlu dia sampaikan. Kecuali kalau dalam kondisi ada hajah untuk disampaikan. Namun sebaiknya tidak perlu. Akan menjerumuskan dia dalam sekian penyakit-penyakit hati. Dari ar-riya, al-minnah, dan yang lainnya. Yahulu saffal mahabbati ila kadar waladzatiha ila qararah fakun minhu ala hadar. Nah, yang akan menghalangi kesucian kecintaan itu kepada sesuatu yang keruh, ada yang mengotori. Seharusnya persahabatan itu baik, saling memberikan hadiah tanpa perlu menyebut-nyebut apa yang pernah dia belikan. Ini kebaikan, itu adalah kecintaan. Tapi kapan dia sebut? Ya, apalagi kalau dia merasa seakan-akan tidak ada keadilan dalam saling memberikan. Kadang-kadang di antara mereka, subhanallah, mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit pemberian di masa lalu. Kamu, saya sudah kasih ini, masa saya cuma minta ini enggak dikasih? Nah ini, ya, kamu setiap minta tolong pada saya, ini saya berusaha untuk memberikan, saya berusaha untuk bantu, masa masalah ini saya kamu enggak mau memberikan bantuan pada saya? Akhirnya terungkit semua yang lalu-lalu. Nah, ya, yang tadinya nikmat, yang tadinya penuh dengan kelezatan, dibangun di atas kecintaan yang tulus, berubah menjadi keruh, dikotori oleh adanya al-minnah ini. Fakun minhu ala hadar, maka hendaklah engkau berhati-hati dari penyakit ini. Wa min al-lataif fi hadzal bab, dan termasuk di antara kisah-kisah yang unik dalam bab ini, anna abal hudzail ahda ila Musa ibn Imran dajajatan, bahwa Abul Hudzail itu pernah menghadiahkan kepada Musa bin Imran seekor ayam, ayam betina. Wa wasafaha bi sifatin jalila, dan dia mensifatkan ayam betina ini sifat-sifat yang bagus. Ini ayam istimewa punya saya hadiahkan kepadamu. Ini bukan ayam sembarangan, ya. Kalau ayam yang lain makanannya beras, oh ini beras khusus ini. Nah, ini sampai kotorannya, pupuknya lebih manjur. Walhasil disebut-sebut keutamaan-keutamaan yang dia belikan. Ya. Thumma lam yazal yadhkurha, kemudian dia terus-menerus dia sebut. Ya. Wa kullama dzukira syai'un bi jamalin aw siman qala huwa ahsan, dan setiap kali disebutkan tentang suatu keindahan ataukah suatu kegemukan, maka selalu dihubungkan kepada hadiah itu. Ada cerita, ya, dengan seseorang tentang suatu kecantikan, dia bilang, wah, masih lebih bagus ayam betina yang pernah saya hadiahkan kepada Musa bin Imran itu. Oh, itu begini. Oh, disebut, ya. Nah, berbicara tentang gemuk, ya, hewan-hewan yang segar bugar, wah, masih lebih gemuk ayam betina yang pernah saya hadiahkan kepada Musa bin Imran. Ini semuanya dinisbahkan kepada ayam yang pernah dihadiahkan. Nah, qala huwa ahsan, dia selalu mengatakan, ya, itu lebih bagus ayam itu. Aw asman min ad-dajajah allati ahdaituha ilaikum, atau dia mengatakan, apakah itu lebih gemuk daripada ayam yang pernah saya hadiahkan kepada kalian? Wa in dzukira haditsun qala, kalau disebutkan satu kejadian, maka dia mengatakan, dzalika qabla an uhdiya lakum ad-dajajah tabishar, kejadian ini terjadi sebelum aku hadiahkan kepada kalian ayam. Masih ingat ayam yang saya hadiahkan kepada kalian? Nah, sebulan sebelum itu terjadi kejadian ini. Jadi semua dihubungkan ke ayam. Nah. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dia belikan ini terlalu besar gitu loh. Hanya seekor ayam betina, ya. Nah. Ya. Ada suatu kejadian langsung dihubungkan kan. Kapan kejadiannya? Berapa lama setelah antum berikan kepada anak ayam itu? Terus dihubungkan kepada ayam. Nah, wa ma kana baina dzalika wa baina ihda jajaya illa ayyam. Padahal tidak ada perantara antara kisah yang dia sebutkan itu yang selalu dihubungkan kepada ayam, ya, kecuali beberapa hari. Nah, karena dia menganggap apa yang dia belikan itu besar. Beberapa hari berikutnya terus dihubungkan kepada ayam. Nah, Allahul musta'an. Qala syair, berkata penyair, wa in imru'un ahda ilayya sani'atan wa in 'ada yadhkuruha gadan kala'imu. Dan apabila seseorang memberikan hadiah kepadaku sesuatu dari perbuatan, wa in 'ada yadhkuruhuma gada kala'imu, dan apabila dia kembali maka dia menyebutkan apa yang pernah dia berikan berupa hadiah itu keesokan harinya, seperti orang yang tidak punya kehormatan, orang yang hina, ya, orang yang seperti ini la'im, memberikan hadiah lalu menampak-nampakkan apa yang pernah dia berikan kepada seorang, sudah disimpan, ya. Nah, insyaallah itu lebih ikhlas, lebih afdal. Wa idza ba'atha laka akhuka bi hadiyatin wa lam tajid ma tuthibuhu alayhi fad'u lah. Apabila saudaramu mengirimkan kepadamu satu hadiah sementara kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kamu bisa membalas dari hadiah pemberiannya, maka kirimkanlah doa untuknya. Doakan dia dengan kebaikan. Dan dalam hal ini telah datang hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud rahimahumallahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan untuk kalian, maka balas perbuatan kebaikan itu. Apakah itu hadiah, pemberian atau yang lainnya? Apabila ada seorang membuat sesuatu kebaikan kepada kalian, untuk kalian, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lah hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas hadiah tersebut, maka doakan kebaikan untuknya. Dan terus doakan kebaikan untuknya sampai kalian menyangka bahwa kalian telah membalas apa yang telah dia berikan. Maka dalam hadis ini menunjukkan anjuran untuk mendoakan seorang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Ya, dan memperbanyak untuk mendoakan kebaikan untuknya. Ada seorang yang pernah memberikan kepada kita hadiah, jazakallahu khairan, atau jazakallahu khairal jaza wa athabakumullah, atau yang semisalnya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, semoga Allah membalas apa yang telah diberikan dengan kebaikan, semoga Allah mencatat sebagai hasanat di akhirah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan thawab, meninggikan yani kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ta'lam akhi, dan hendaklah engkau mengetahui wahai saudaraku, anna lil hadiyati minal manafi'i wal masar ma la ya'rifuhu illa al wahid ba'da al wahid, bahwa hadiah itu memiliki keutamaan-keutamaan dan rahasia-rahasia yang tidak ada seorang yang mengetahuinya kecuali satu dua orang. Hadiah itu manfaatnya besar dan punya keutamaan-keutamaan khusus yang tidak ada yang mengetahuinya, kata beliau, kecuali jarang dari kalangan manusia yang memahaminya. Wa inni la astahibbu lillahi luzuman ba'dhi al-hadaya li ikhwanik mastata'ta ila dhalika sabila, dan sesungguhnya aku sangat senang karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kalian itu mengirimkan hadiah-hadiah kepada saudara-saudara kalian selama kalian mampu. Hadiah apa saja, tidak mesti hadiah itu sesuatu yang nilainya besar, sekecil apapun itu, insyaallah ta'ala itu adalah suatu hal yang bermanfaat. Berkata seorang penyair, innal hadiyata hulwatun kasihri takhtalibul qulubah. Sesungguhnya hadiah itu adalah merupakan hulwah, satu yang manis, indah, seperti sihir yang sangat cepat sekali memikat hati-hati manusia. Seorang yang tersihir itu, dia tersihir dalam keadaan dia tidak merasa kalau dia tersihir. Ya, hati itu sangat cepat condong. Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan itu ada yang berbentuk sihir. Ini seorang tanpa terasa termakan dengan ucapan-ucapan seorang ketika dia menjelaskan. Nah, maka demikian pula hadiah. Hadiah itu akan memikat hati seseorang, ya, dan sangat cepat. Sesuatu yang tadinya terasa jauh akan menjadi dekat. Sesuatu yang tadinya terasa ada kebencian akan hilang kebencian itu dengan memberikan hadiah. Tudinil ba'ida minal hawa hatta tusayyirahu qariba. Menjauhkan, apa, mendekatkan orang yang jauh, ya, sehingga menjadikan dia dekat. Nah, wa tu'idu mustafaina al-adawata ba'da bughdiyatihi habiba, dan akan mengembalikan, ya, akan mengembalikan yang tadinya permusuhan, yang tadinya kebencian akan berubah menjadi kecintaan. Tanfis sakhimata wa min dhawi syahna wa tamtahiqu dhunuba. Akan menghilangkan kedengkian, dan demikian pula akan menghilangkan kedengkian dari orang-orang yang terdapat dalam dirinya dengki, perasaan dengki, dan akan menghapuskan dosa-dosa. Ini diantara keutamaan dan manfaat dari memberikan hadiah. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa idha qadimta min safarin fahmil ma'aka hadiyatan mutawadhi'ah. Apabila engkau tiba dari satu perjalanan, kamu datang dari safar, maka hendaklah engkau membawa sesuatu yang bersama berupa hadiah, hadiah yang mutawadhi'ah, walaupun hadiah itu ringan, ya, namun berikan hadiah. Nah, liman ya'izzu 'alaik, kepada orang yang mulia bagimu. Li'annahum yafrahuna biqudumi, karena tentunya mereka senang, mereka gembira dengan kedatanganmu. Idza hamalta lahumul hadaya wa rubbama. Na'am. Yunkiruna yakrahuna luqiyak mata ataita sifral yadai. Dan mereka akan bangga, mereka akan gembira dengan kedatanganmu apabila engkau membawakan untuk mereka hadiah. Ya. Dan mungkin saja mereka akan benci bertemu dengan kamu apabila engkau datang dalam keadaan tangan kamu kosong, yakni tidak membawa hadiah, tidak membawa thamratul yad, tidak membawa oleh-oleh dari tempat yang jauh. Nah, yakni mencari munasabat, keadaan-keadaan khusus, memanfaatkan waktu untuk apa, memanfaatkan momen tersebut untuk semakin mendatangkan rasa cinta. Termasuk di antaranya adalah datang dari safar. Datang dari safar, maka tidak mengapa membawa hadiah, ya. Karena itu akan menimbulkan, menumbuhkan rasa cinta sehingga mereka selalu menunggu si fulan kapan datangnya, ya. Ya. Nah, mungkin dia akan membawa ini, bawa itu, ya, tapi kalau dia tidak pernah membawa hadiah, tidak terfikirkan, mau datang mau enggak terserah, ya, dia tidak pernah memberikan hadiah. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, wa idhal musafiru aba muqla muflisan sifral yadaini minalladhi yurjah وخلا من الشيء الذي يهديه إلى إخوان عند لقائهم إياه لم يفرحوا بقدومه وتثاقلوا بوروده وتكادروا للقياه وإذا أتاهم قادما بهدية كان السرور بقدر ما أهداه. Dan apabila seorang musafir itu kembali dalam keadaan kosong, dalam keadaan bangkrut, tidak membawa oleh-oleh dari orang yang mengharapkan itu, wa khala minasyai alladhi yuhdi, dan dia tidak membawa sesuatu yang dia bisa berikan hadiah kepada saudara-saudaranya ketika mereka akan bertemu dengannya, maka mereka tidak akan gembira dengan kedatangannya, ya. Dan bahkan mereka merasa berat kalau si fulan datang, dan mereka merasa suatu hal yang yakni berat untuk bertemu dengannya. Akan tetapi apabila dia datang bertemu dengan saudara-saudaranya dengan membawa hadiah, maka kegembiraan itu tergantung dari hadiah yang dia berikan kepada saudara-saudaranya tersebut. Dan demikian selesai pembahasan tentang al-hadiyah. Kita masuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, ikhbaru man tuhibbu annaka tuhibbu, mengabarkan kepada orang yang engkau cintai itu bahwa kamu cinta kepadanya. Maksud beliau bahwa apabila kita senang kepada seorang karena taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rajinnya dia dalam beribadah, kita cinta kepadanya karena Allah, dianjurkan untuk datang kepadanya lalu mengatakan kepadanya, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan menampakkan perasaan cinta itu kepada saudaranya dengan syarat kecintaan itu harus dibangun di atas al-haq, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kecintaan karena dunia, karena kedudukan, karena syahwat. Namun yang dimaksud adalah cinta karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata hafizahullah, "Idza ahbabta syakhsan lillah wa tamakkana hubbuhu fi qalbik hatta istaqarra fi syaghaf." Apabila engkau mencintai seseorang karena Allah dan kecintaan itu melekat di dalam hatimu, menguat, melekat, hatta istaqarra fi syaghaf, sehingga masuk ke dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, fala taktum dzalikal hubba fi nafsik, maka jangan kamu sembunyikan kecintaan itu pada dirimu. Bal akhbirhu annaka tuhibbuhu lillah, namun sampaikan kepada dia, kabarkan kepada dia bahwa engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Famata fa'alta dzalika habak, apabila engkau melakukan hal itu maka dia akan memuliakan kamu, yang kamu cintai itu akan memuliakan kamu. Wa'taqada mawaddatak ma min dzalika buddun, dan dia akan mendatangkan perasaan cinta dalam dirinya kepada kamu, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Fa'an Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali ibn al-Husayn bin Abi Talib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. Apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia sampaikan, dia kabarkan kepadanya, karena sesungguhnya itu lebih menguatkan dalam hal kecintaan, kasih sayang, lebih mengokohkannya, lebih menguatkannya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dikeluarkan oleh Waqi' dalam kitabnya Az-Zuhud. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, berkata Al-Baghawi rahimahullah, wa ma'na al-i'lam huwa al-hathu 'ala at-tawaddud wa at-ta'aluf, dan makna pemberitahuan, kamu beritahu kepada saudaramu bahwa kamu cinta kepadanya karena Allah, Yang dimaksud di sini adalah anjuran untuk saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu idza akhbarahu istamala bidzalika qalbuhu wajtalaba wudduh. Sebab apabila dia mengabarkan kepada saudaranya, maka hatinya itu akan condong kepadanya dan dia akan meraih mendapatkan kecintaan darinya. Ini beliau sebutkan dalam Syarh Sunnah. Maka di dalam hadis Ali bin Husain ini menunjukkan anjuran, bahkan Nabi alaihi salat salam menggunakan lafaz fi'il amr, ya, lamul amr fal yu'limhu, maka hendaklah dia sampaikan kepadanya, dia kabarkan kepada saudara yang dicintainya itu. Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum sahiba falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu bi annahu yuhibbuhu lillahi azza wa jall. Apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia mendatangi rumahnya, lalu dia mengabarkan kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah azza wa jall. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Baghawi dalam menjelaskan hal ini, wa fihi annahu idza a'lama annahu muhibbullah qabila nushahu fi ma dallahu alaihi min rasyidi. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa apabila dia mengabarkan kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia memberikan nasihat, maka dia akan terima nasihatnya. Di sini ada kekeliruan, qila, yang benar qabila. Nah, dia akan menerima nasihatnya terhadap petunjuk-petunjuk yang dia sampaikan. Walam yarudda qawlahu fi ma da'ahu ilaihi min salah khafi alaihi batinuh, dan dia tidak akan menolak perkataannya dari apa-apa yang diajak oleh saudaranya tersebut berupa kebaikan yang tidak diketahui oleh batinnya. Nah, sehingga ketika dia menyampaikan kepada saudaranya, saya mencintai kamu karena Allah, menunjukkan bahwa orang ini ketika dia menyampaikan sesuatu berupa nasihat, dia tidak menyampaikan nasihat itu melainkan karena dia mencintai saudaranya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah bagi dia untuk menerima nasihat itu. Mudah. Ya, sebab jangan sampai ketika dia tidak menyampaikan itu, maka masih ada keraguan, ini orang benar-benar memberikan nasihat atau jangan-jangan ingin menjerumuskan dalam kemudaratan. Dia tidak tahu. Namun ketika dia menyampaikan, ya, dari ketulusan hatinya dia mengabarkan kepadanya, saya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu nampak dari zahirnya, nampak dari perbuatan-perbuatannya bahwa dia mencintai saudara yang tersebut karena Allah, maka mudah bagi dia untuk menerima nasihat. Nah, وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. Apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia kabarkan bahwa dia cinta kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Faya ayyuhal muhibbu, maka wahai orang yang mencintai saudaranya karena Allah, mata sami'ta akhaka yaqulu laka, kapan engkau mendengarkan saudara kamu mengatakan kepadamu uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, fastaqbilhu bil bishr, maka temuilah dia dengan wajah yang cerah, dengan senyuman, ya, karena dia telah menampakkan dirinya cinta kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka balas dengan kebaikan, ya. Waruddat tahiyyata bi ahsana minha wa ajmal, dan balaslah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik, ya, dan yang lebih indah. Faqul lahu, yaitu engkau mengatakan kepadanya, ahabbakallah alladhi ahbabtani fih, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini balas, kalimat balasan yang kita sampaikan pada seorang yang mengatakan pada kita, uhibbuka fillah. Maka yang dikatakan kepadanya demikian dianjurkan untuk membalas, ahabbakallah alladhi ahbabtani fih, atau ahbabtanilah, semoga Allah mencintai engkau, ya, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anjuran untuk mengucapkan ini. Terkecuali kalau kita mengetahui seseorang, ya, melanggar mukhalafatus syariah, melanggar syariat, yang butuh untuk memberikan nasihat. Dan memang benar demikian, yakni dalam diri kita, ya, ada sesuatu yang mengganjal disebabkan karena dia melakukan pelanggaran misalnya. Ketika ahlul bid'ah misalnya mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah, ya, maka jangan dijawab ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Nah, doakan dia, semoga dia mendapatkan hidayah, atau menampakkan kebencian. Jika ada salah seorang sahabat, ya, anda tidak sebutkan namanya supaya antum mungkin mengingat. Ketika ada seorang datang kepada sahabat ini, dia mengatakan padanya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kata sahabat ini, wa ana ubghiduka fillah, adapun saya benci kamu karena Allah. Nah, kenapa? Li'annaka tulahhinu fi adhanik wa ta'khudh 'ala adhanika ajra. Karena kamu dalam melantunkan adhan berlebih-lebihan, dan kamu mengambil upah dari adhan yang kamu kumandangkan. Siapa ini, akhwan? Hah? Man? Hah? Hah? Siapa ini sahabatnya? Hah? Hah? Hah? Hah? Abdullah ibn Umar ibnuhu. Naam. Ya. Dalam rangka nasihat bahwa perbuatan ini melanggar syariah. Fa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun mimman 'indah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seorang lewat melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada seorang mengatakan di dekatnya, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, inni la uhibbu fulanan hadza lillah, sesungguhnya aku mencintai si fulan ini karena Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamtahu? Lalu Nabi mengatakan padanya, apakah kamu sudah mengabarkan kepada orang yang kamu cintai itu? Qala la, tidak, kata orang ini. Qala qum ilai fa'alimhu, bangunlah kamu, sampaikan kepada dia bahwa kamu mencintai dia karena Allah. Faqama ilaihi fa'alamahu, lalu kemudian dia pun berdiri dan menyampaikan pada orang yang dia maksudkan bahwa dia mencintainya karena Allah. Faqala, lalu kemudian sahabat ini yang dikatakan kepadanya bahwa dia cinta karena Allah, maka dia membalasnya, ahabbakallah, ahabbakalladhi ahbabtanilah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Thumma qala thumma raja'a fasa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima qala, kemudian dia kembali lalu dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan mengabarkan apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta wa laka mahtasabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai, dan bagimu apa yang engkau harapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim. Naam, dengan demikian selesai pula pembahasan tentang anjuran menyampaikan kepada saudara seorang muslim bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Naam, ila huna insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.